Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, ala alika wa sahabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, radiyallahu lana wa lahum al-fadhi. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا منها وإجي الدنيا والآخرة Kita isir arzakina halalan tayyiban mubarakan kathira wa sa'ah Lesuhati jasadina gulubina syamuradina dhuharun batina Al-dawin belaya wal mian wal fitan al-amrad al-asqam Walimanafina lima salihina lali baytina uladina dhuratina Wajwarina asdaqaina wajamil usul muslimat Al-muminin al-muminat al-ahya iminun mulambad Walainzil islam wal-muslimin Bijudika ya Allah, bishafati nabiika ya Allah ببركات أولياءك الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi wa amadana bi asrari wa hafadhu alayna barakatuhu bikum amin. Ja'ala menjadikan Allah kah kepadamu ayyuhal insan, wahai manusia, fi fil alamil mutawassit fi za'id. Artinya sebagai huruf tambahan. Al-alamil mutawassit, alam yang tengah-tengah, baina mulkihi wa malakutihi, di antara alam kekuasaannya ini, dunia ini, wa malakutihi, dan alam malakutnya itu Allah. Ay artinya, ja'ala menjadikan Allah kah kepadamu al-alam al-mutawassit, kepada alam yang menduduki besi tengah-tengah, baina alamil mulki, di antara alam kekuasaan Allah Ta'ala ini, ay wahuwa, adapun itu alamul mulki, alamul syahada, yaitu alam nyata ini, wa alamil malakut, wa alamal malakut, dan alam malakut, wahuwa adapun alam malakut, alamul ghaib, ialah alam ghaib. Fal insanu, maka ada pun manusia, laisa, ialah tidak ada insan, min alamul mulki mahdhan, ialah dari alam yang nyata ini semata-mata, wala min alamil malakut, dan tidak pula dari alam malakut mahdhan semata-mata. Bal bahkan, huwa ada pun insan, mutawassitun, ialah menduduki tengah-tengah, bainahuma, di antara alamul mulki wa alamul malakut, hissan, sejarah riil wa maknan, dan sejarah maknawi. Amma hissan, adapun sejarah nyata, fali annallah, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahu, ialah menciptakan Allah kepada itu insan, bainas sama, di antara langit wal ardi, dan bumi. Wa ghairuhu minal hayawanat, adapun selain manusia, min hayati hewan-hewan, ghairiha, dan selain itu hayawanat, makhlukun, ialah diciptakan, li ajlin tifa'ihi bihi, karena semata-mata kemanfaatannya itu, ghairuhu bihi, terhadap itu manusia. Wa mamanan, adapun selain mana, fa'ali anna Allah ta'ala, maka karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa, ialah menciptakan Allah kepada itu insan, fi ahsanat taqwim, pada paling indahnya bentuk. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah kepada itu insan, mutadhamminan, kepada mengandung, li asrari jami'il mawjudat, bagi rahasia seluruh yang ada. ulwiha wa subliha, yaitu dimensi atasnya itu maujudat, wa subliha dan dimensi bawahnya itu maujudat. Latifiyah dimensi lembutnya itu maujudat, wa kaktibiyah dan kasarnya itu maujudat. Fasor maka jadi itu insan bidzalika dengan semua itu rohanian ilah bersifat rohani, jasmanian sekaligus jasmani. Samawian bersifat langit, ardian sekaligus bersifat bumi. Walidah dan karena ini yukalu dikatakanlah begitu insan alamul aksar, yaitu mikrokosmos atau alam kecil. Wayuqalu dan dikatakan anna sumnya itu insan nuskhatun, ialah merupakan salinan minal awalim dari seluruh alam. Fafihi min sifatil malaikah, fafihi maka ialah dalam itu insan min sifatil malaikah, dari sifat-sifat malaikat. Al-aklu adapun akal, wal ma'rifatu dan ma'rifat, wal ibadun ibadah. Wa min sifatil insyayatin, dan dari sifat-sifat setan, al-irwa'u apa, menyesatkan, wat-tamarruduh dan menentang, wat-tughyan melampaui batas. Mamin sifatil hayawanat, dan dari sifat-sifat hewan, anak sebenarnya itu insan, fi halatil ghadabi, pada saat marah, yakuni lada itu insan asadan, ialah harimau. Wa fi halatil ghalabati syahwati, dan pada saat menangnya syahwat atau melampauinya syahwat, yakun ada itu insan khinziron, ialah babi. Layubali, tidak peduli insan aina yulki, aina kemana yulki, melemparkan itu insan nafsu kepada dirinya itu insan. Wafi halatil hirsi, dan pada saat tamak alat dunia atas dunia, wasyarhi dan kemaru, yakun ada insan itu kalban, ialah anjing. Wa fi halatil ihtiyal, yang pada saat licik, wal khada' dan menipu, yakun al insan dhi'ban, ialah serigala. Wa min sifatin nabat, dan juga sifat-sifat tumbuhan, wa min al asjar dan pepohonan, anna sungguhnya itu insan yakun ada itu insan fi mabda'i, pada awal mulai itu insan, wasnan ialah ranting, barian yang hijau, mutarakkan yang tumbuh. Wa fi akhirihi, dan di akhirnya itu insan ya bisa, akhirnya itu insan ya bisa itu kering, aswad, hitam. Wa min sifatis sama, dan dari sifat-sifat langit nasung insan, mahalul asrar, ialah tempat rahasia-rahasia. Wal anwar, cahaya-cahaya. Wa majma'ul malaikah, dan tempat berkumpulnya para malaikat. Wa min sifatil ardi, dan sifat-sifat bumi, anna sungguhnya itu insan mahalun, dan tempat linabatil akhlak, bagi tumbuhnya akhlak-akhlak, wa tibak dan tabiat-tabiat. Wa minhu alin wan khosan, wa minhu dan dari itu nabatil akhlak alin, yaitu sifat lembut, wa khosan dan sifat kasar. Wa min sifatil asih, dan dari sifat-sifat aras, anna qalbu, sungguhnya hatinya itu insan mahalu tajalli, ialah tempat tajalli bagi kehadiran Allah. Wallauhi, dan lau mahfudnya Allah. Annahu, sesungguhnya itu insan, wallauhi ataf kepada arsh. Anna sesungguhnya itu insan khazanatul ulum, ialah gudang ilmu-ilmu. Wal qalam, dan juga manusia itu sebagai qalam. Anna sungguhnya itu insan dhabitun laha, ialah menjagalah begitu khazanatul ulum. Wal jannah, dan juga surga manusia. Anna sungguhnya itu insan idza hasun, bila telah baik akhlaku, apa akhlaknya insan, tanah amma, apakah merasa senang bihi, dengan itu insan jalisu, siapa kawan insan. Wanar, manusia juga adalah neraka. Annahu, sungguhnya insan idza qabihat, apabila telah buruk akhlaku pahalanya insan, ihtaraku, maka jadi terbakar bihi dengan insan jalisu, siapa kawan-kawannya itu insan. Wa innama ja'alaka, hanya saja menjadikan Allah kepadamu kadalik, seperti itu liyu'allimaka, agar memberitahu Allahka kepadamu jalalata qudratika, terhadap keagungan kedudukanmu, baina makhluqati, di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadikan kita itu berada di alam tengah, yaitu antara alam yang nampak, yang empirik, dan alam yang gaib, antara alam syahadah dan alam malakut, antara alam yang kita rasakan di dunia ini dan alam gaib yang dihuni oleh para malaikat. Itu oleh Allah Ta'ala diletakkan di situ semata-mata untuk memberitahukan kepada kita manusia tentang keagungan kedudukan kita di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita itu manusia ini merupakan makhluk yang bisa menampung semua makhluk-makhluk yang lain. Karena itu di sini ini disebutkan manusia itu tidak semata-mata merupakan alam yang kasat mata yang real, tapi juga merupakan bagian dari alam malakut. Manusia berada pada posisi tengah-tengah antara alam yang real dengan alam malakut, baik secara nyata maupun secara makna. Yang secara nyata, yang secara indrawi, Allah Ta'ala menciptakan manusia di antara langit dan bumi. Sementara hewan-hewan dan seluruh makhluk yang lain diciptakan untuk manusia. Ini yang secara hissan, secara nyata ya. Bahwa kita ini merupakan tuan bagi seluruh makhluk yang lain. Karena itu makhluk-makhluk yang lain itu oleh Allah Ta'ala dijadikan bermanfaat, dijadikan tunduk kepada kita, kepada manusia ini. Terus kalau secara makna, Allah Ta'ala menciptakan manusia itu pada bentuk yang paling indah. Maksudnya bentuk yang paling indah itu tidak secara rupa, tapi secara makna. Jadi bagaimana manusia itu bisa memiliki nilai keilahian pada setiap perbuatannya, itu kan secara makna. Sementara makhluk-makhluk yang lain itu tidak memiliki nilai keilahian sebagaimana manusia. Kalau manusia itu makan saja memiliki nilai keilahian, kalau makhluk-makhluk yang lain enggak bisa. Makan, minum, tidur bisa merupakan makhluk, bisa merupakan tindakan yang punya nilai keilahian. Makhluk-makhluk yang lain enggak bisa. Terus manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala itu sanggup menampung rahasia semua yang ada. Baik rahasia di alam yang rendah, yaitu alam yang wadak, alam yang kasat mata, maupun rahasia di alam yang tinggi, alam-alam roh, alam para malaikat. Karena itu kita manusia itu disebut rohani sekaligus jasmani, disebut langit sekaligus bumi. Dan karena itu disebut sebagai mikrokosmos, alam kecil. Jadi bentuknya kecil tapi isinya mencakup semua rahasia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka juga dikatakan manusia adalah salinan dari seluruh alam yang ada. Ada sifat malaikat dalam diri manusia, yaitu adanya akal, makrifat, dan ibadah. Itu sifat malaikat. Ada sifat setan juga dalam diri manusia, yaitu menyesatkan orang lain, menentang ajaran, dan melakukan tindakan yang melampaui batas. Terus ada sifat hewan, yaitu ketika marah seperti singa, ketika bersyahwat kencang pengin sesuatu itu seperti babi. Tidak peduli manusia itu meletakkan dirinya di mana, melemparkan dirinya di mana, enggak peduli. Pada saat tamak terhadap harta benda dunia dan lain semacamnya itu seperti anjing. Ketika menipu itu seperti serigala. Juga ada sifat binatang dalam diri manusia, sifat tumbuhan dalam diri manusia, sifat pohon, yaitu pada awalnya manusia hanyalah merupakan pada awalnya seperti ranting yang hijau, yang tumbuh, akhirnya juga akan menjadi kering, menjadi hitam. Nah, manusia juga begitu dalam pertumbuhan fisiknya, seperti tanaman seperti pepohonan. Terus ada sifat langit dalam diri manusia, itu dengan kesanggupan menampung rahasia-rahasia Allah, sifat langit. Menampung cahaya-cahaya Allah, petunjuk. Juga manusia merupakan tempat berkumpulnya malaikat, kalau manusia itu baik. Terus ada sifat bumi juga, yaitu bisa menjadi tempat tumbuhnya akhlak, tumbuhnya tabiat. Terus ada juga sebagaimana pohon ada yang kasar, ada yang halus, juga sama tabiat manusia, ada yang kasar, ada yang halus. Terus manusia juga memiliki sifat arsnya Allah Ta'ala, yaitu hati manusia sebagai tempat tajalli Allah. Terus manusia juga merupakan lauh mahfud, yaitu manusia merupakan tempat gudang dari ilmu Allah Ta'ala. Manusia juga merupakan kolam, penanya Allah, yaitu menjaga adanya gudang ilmu itu. Manusia juga surga, yaitu bila akhlaknya baik, maka temannya senang. Manusia juga neraka, kalau akhlaknya buruk, maka teman-temannya yang di sekitarnya juga menjadi tersiksa. Nah, Allah Ta'ala menciptakan manusia seperti itu semata-mata untuk mempertegas kepada manusia betapa agungnya kedudukan manusia di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Wa annaha kullaha musakhkharatun ilaika, wa anna sungguhnya itu makhlukat kullaha, semuanya makhlukat, musakhkharatun ilaika, ditundukkan ilaika kepadamu manusia. Wa makhlukatun, dan cipta itu li ajlin tifaika, semata-mata kemanfaatan kepadamu. Biha, dengan adanya itu makhlukat. Fayambaghi laka, maka pantas laka bagimu, antarfa kepada hendaknya mengangkat kau himmata kepada himmahmu, anha dari makhlukat. Wa tashtagila, dan sibuk engkau bimaulaka dengan Tuhanmu. Jadi, karena semua sudah ditundukkan oleh Allah kepada manusia, semuanya diciptakan semata-mata agar bermanfaat kepada manusia, pantas engkau manusia, semestinya engkau manusia, mengangkat himmahmu, semangatmu di atas segala makhluk. Artinya apa? Semata-mata sibuk dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Jadi biar orientasinya itu cuma Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain-lain. Qala Abul Abbas Al-Mursi, mengatakan siapa Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Al-Aqwanu, adapun semua alam kullah, semuanya itu aqwan, abidun, ialah hamba-hamba musakhkharatun, yang ditundukkan laka bagi engkau. Wa anta, adapun engkau, Abdul Hadrati, ialah hamba hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dijadikan oleh Allah Ta'ala menghamba kepada kita, maka kita semestinya juga menghamba kepada Allah Ta'ala. Wa hadza yata'allaqu bitawassutil hasim, hadza makadabun yata'allaqu ila, berhubungan itu hadza bitawassutil hasim, dengan posisi tengah yang bersifat hasin. Apa alama atas suatu malu yang telah lewat itu ma wasyara, dan mengisyaratkan musannif ila maghabda suatu yata'allaqu, yang berhubungan itu ma bitawassutil ma'nawi, dengan adanya posisi tengah-tengah yang bersifat ma'nawi. Biqauli, dengan ungkapan musannif, wa anna, kesemuanya engkau manusia, jawharatun, ialah mutiara, tantawi alaika asdafu mukawanatihi, tantawi melingkupi alaika atas dirimu, asdafu mukawanatihi, apa kerang-kerang ciptaan itu Allah Ta'ala. Jadi kita itu mutiara yang ditutupi oleh kerang, kulit kerang alam raya. Jadi semua yang ada ini kerang. Nah, kita itu mutiara, kan mutiara itu berada dalam kerang, dalam kerang. Nah, mutiara yang mahal berada dalam kerang, dilindungi oleh dagingnya kerang itu, dilindungi pula oleh kulitnya kerang. Nah, kita juga sama. Kita ini berada di tengah-tengah alam raya, dilindungi sebagaimana mutiara yang dilindungi oleh kerang. Ai asdafun hiya mukawwanatu asdafun ila kulit-kulit kerang. Ya adapun asdaf mukawwanatu ialah ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Au artinya mukawwanatu ciptaan-ciptaan Allah asyabihah yang diserupakan bil asdaf dengan kulit kerang. Jam'u sadafatin jamaknya kata sadafah. Wa ya adapun sadafah ma ila suatu fihi ialah dalam tema al-jawharat adapun mutiara. Wantiwa'uhu alaihi min haithu anna sifati jamiha fihi ala mamarrah. Adapun melingkupinya itu maka wanat alaih tersebut insan min haithu anna sifati dari sisi sungguhnya sifat-sifat semuanya maka wanat fihi ialah berada padalah diri itu manusia alamat satu malam telah berlumah walam yakhluk ala disifati illal insan walam yakhluk dan tidak menciptakan Allah ala disifati atas sifat ini illal insan kecuali kepada manusia. Jadi cuma manusia oleh Allah Ta'ala yang dianugerahi sifat seperti ini, yaitu sifat sebagaimana mutiara di dalam kerang. Faliha falida maka karena itu khalaqa menciptakan hukum pada insan Allah siapa Allah ala sifat di atas sifatnya Allah. Jadi karena itu kemudian Allah menciptakan sifat manusia itu sesungguhnya adalah sifat Allah, sifat sifat manusia yang baik tak lain adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alahu dan menjadikan Allah kepada insan khalifatan kepada khalifah fi tanfidzi amri dalam melaksanakan perintahnya Allah wa nahyi dan larangan Allah. Jadi juga manusia dijadikan khalifah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa ja'alahu dan menjadikan itu Allah lahu begitu insan wajhataini kepada dua wajah. Satu wajhatin ilal khalqi haqqi, yaitu satu wajah itu menghadap kepada Allah. Wajhatin dan satu ajah lagi ilal khalqi kepada makhluk. Jadi dua. Jadi kita itu punya dua wajah. Wajah yang kita hadapkan kepada Allah, juga wajah untuk mengurusi makhluk-makhluk. Banyak dua arah. Kalau ini dibaca wajah, artinya arah. Arah kepada Allah, arah kepada makhluk. Wa amal malaikatu adapun malaikat wa man fi maknahum minar rohaniyin wa man dan makhluk fi maknahum dalam makna mereka malaikat dari kalangan makhluk-makhluk rohani. Falaisa lahum maka tidak dalam bagi mereka illal wijhatul ula kecuali arah yang pertama. Itu yang menghadap kepada Allah Ta'ala semata-mata. Wa dha fi jumlati kulli insanin. Wahada adapun ini fi jumlati kulisanin ialah pada semua manusia lakin akan tapi la yahu tidak nampak. Tidak nampak itu wahada lahu bagi itu insan illa ba'da riyadha wal mujahada kecuali setelah riyadha dan mujahada. Jadi baru nampak diri manusia sebagai permata itu sebagai mutiara setelah mujahadah riyadhah. Jadi kalau dibiarin begitu saja ya enggak seperti mutiara dalam kerang. Itu kebanyakan harus menempuh mujahadah riyadhah, melatih rohani terus-menerus kebanyakan, tidak secara gratis langsung seperti itu. Kecuali orang-orang tertentu dari kalangan para aulia yang dari kecil sudah diangkat menjadi wali. Wusama hadha hina idin al-insanul kamil. Wusama dan diberi nama itu manusia hina idin ketika itu, ketika sudah menjadi seperti permata al-insanul kamil, al-insan kamil. Wadhi asrarun adapun ini rahasia-rahasia, ialah rahasia-rahasia La tudraku, ialah tidak bisa digapai itu asrar illa bidzau, kecuali dengan rasa. Wala tufsha, dan tidaklah disebarkan itu rahasia li ghairi arbabia, bagi selain orang-orang yang pantas memiliki itu rahasia. Thumma asyara ila khassatin ukhra lidzalikal insan biqauli wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Maulaya salli.